kepada kita semua. Ya, Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Taala, "Kana an-nasu ummatan wahidatan." Dulu manusia itu umat yang satu, umat yang bersatu. Dulu kapan? Bersatu berarti tidak ada yang berselisih. Tidak ada yang berselisih, bersatu dalam segala hal, tidak berkelahi, tidak tonjok-tonjokan, tidak bunuh-bunuhan. Muskil. Ya. Beberapa tahun setelah Adam diturunkan, terjadi pembunuhan. Bahkan abang membunuh adik. Ya. Maka menurut Ibnu Abbas, bukan itu yang dimaksud. Bukan bersatu tidak berselisih dalam masalah dunia, tapi masalah akidah. Masalah akidah. Maka maksud kana an-nasu ummatan wahidatan, dulu manusia itu adalah umat yang bersatu, bersatu sama tidak berselisih, semuanya berakidah. Tidak ada satu pun manusia yang syirik, yang berbuat syirik, jangankan non muslim, syirik saja enggak ada. Ya. Sekarang kan kaum muslimin saja berbuat syirik. Non muslim jelas. Seluruh non muslim pasti berbuat syirik. Hari ini kaum muslimin berbuat syirik. Hari itu tidak ada selama 1000 tahun. 10 abad. Ya. Taulah kita dari sini bahwa persatuan yang sesungguhnya, persatuan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah persatuan akidah. Akidah. Bukan persatuan salaman, pelukan, rangkulan, ya, tidak saling caci, tidak saling maki. Bukan itu yang dimaksud, ya. Karena kita ini manusia. Mana mungkin manusia dalam satu masa tidak ada yang berselisih? Tidak mungkin. Khayal itu hanya ada di surga. Ya, bertemu, jual beli, sewa menyewa, selisih paham pasti. Pasti manusia. Contoh manusia terbaik, para sahabat berselisih, bahkan Abu Bakar dan Umar berapa kali berselisih. Urusan dunia. Jadi bersatu adalah seluruhnya menyembah Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah, berakidah sahihah, bertauhid yang hak, itu bersatu. Ya, maka dakwah persatuan umat adalah dakwah tauhid. Ketika seorang berdakwah tauhid, mengajarkan tauhid yang hak, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, berarti dia sedang berdakwah menuju persatuan umat yang sebenarnya, bukan yang semua.